Alhamdulillah. Salat wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allah. Fa'ala ibadahu wa ahusi nafsi wa iyyakum bi taqwa wa fazal muttaqin fa la yakumun min al-amtu muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup sampai di hari ketiga Ramadan 1437. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga untuk tahun ini insyaallah Ramadan kita itu sampai kurang lebih 30 hari. Ya, jadi Idul Fitri diduga kuat akan dirayakan bersamaan dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi akhir bulan Ramadannya akan berakhir di tanggal 4 Juni, ya, hari Senin, ya, 2016. Hanya nanti posisi hilalnya saat matahari tenggelam itu masih di bawah ufuk. Masih di bawah ufuk, ya. Jadi rumusnya digenapkan bilangan jadi 30. Ramadannya akan 30 hari, jadi 5 Juninya masih dihitung sebagai tanggal 30 Ramadan, baru lusanya masuk ke Idul Fitri. Insya Allah, Idul Fitrinya hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016. Anda pun jadi panjang tuh ya, puasanya 30 hari, Jumatnya 5 Jumat, plus liburnya juga dari Senin kan, Senin, Selasa, dan seterusnya. Ini siklus 5 tahunnya. Ini sampai tahun 2021, insya Allah, 2021, itu insya Allah dari mulai awal puasa sampai dengan Idul Fitrinya itu akan bersamaan di Indonesia, tidak akan berbeda. Karena itu, kalau kita sudah ketahui waktunya, kurang lebih ada kisaran sampai dengan 30 hari, sekarang sudah hari yang ketiga, kira-kira apa yang kita rencanakan? Apa-apa yang kita kerjakan? Nah, paling gampang, ada petunjuk dalam Al-Quran, surah ke-59, di akhir ayat ke-7. Kemudian Anda coba rapikan, dan itu yang dikerjakan. Termasuk saat Ramadan, kira-kira Nabi mengerjakan apa saja saat Ramadan, itu yang kita kemudian kumpulkan, dan kita coba kerjakan. Yang Nabi kita tidak kerjakan, kita simpan. Masa Nabi aja yang kerjakan, kita kemudian kerjakan. Ada di situ kita keluarkan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi, dimaksimalkan oleh beliau saat Ramadan itu, lalu coba kita kemudian amalkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Mohon maaf, jangan-jangan kita diberikan kesempatan tahun ini karena yang kemarin belum maksimal. Nah, saya petakan cepat, ada 3 amalan. Jadi Nabi hanya mengerjakan 3 ini saja. Ada 3 amalan yang dimaksimalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat datang Ramadan. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah malam. Ibadah malam. Malam dikenal dengan lail dalam bahasa Arab, ibadatul lail. Jadi kalau Anda mendengar kata lail, lailah, lailah, itu artinya malam. Pernah dengar istilah lailatul qadar? Itu malam al-qadar. Jadi kalau sudah pakai lailah, jangan pakai malam lagi. Ya Allah mohon anugerahkan pada hamba malam lailatul qadar, itu kebanyakan. Jadi kalau sudah lailah, lailah, lail, itu sama. Ibu lailah, itu ibu malam-malam. Lain. Baik, kita lihat dulu waktunya dari ba'da isya. Isya, ba'da artinya setelah. Kalau Anda bikin janji menyertakan ba'da, setelah itu yang disebutkan lagi. Pak, ketemuan ya, kapan? Setelah ba'da asar, itu kelebihan. Jadi kalau sudah ba'da, artinya setelah. Sampai dengan menjelang fajar, disebut dengan sahar. Saya ada cuman. Anda jangan khawatir kalau ada yang ingin dicatat tuh diri ya. Nanti saya bawakan hadiah hari ini, saya bawakan buku ya. Kami di mobil nanti ada sekitar 3 pack. Jadi insya Allah cukup saya kira untuk dibagikan untuk jumlah saat ini ya. Jadi masing-masing dapat satu buku insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukup dengan alhamdulillah baca dulu, pelan lagi amalkan. Dua, empat ya. Saya sengaja saya akhirkan bagian sholat saya supaya kewajiban Anda terpenuhi dulu ya. Sahar, pelan-pelan. Kisaran waktu singkat 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Menjelang fajar. Maksudnya ini yang tidak banyak orang tahu, bahkan pahalanya begitu besar. Kalau Anda bisa dapati ini, itu disebutkan di Quran lebih daripada surga neraka. Nanti kita lihat nih. Tiga, ada ibadah siang yang dikerjakan saat siang. Ibadah itu malam. Ini yang sekarang sedang kita jalani. kira-kira maksimal atau tidak. Waktunya dari mulai fajar, subuh, ya, sampai dengan maghrib, menjelang isya. Jadi ada tiga amalan di tiga waktu ini. Sekarang kita cepat turunkan amalan-amalan ini. Baik. Satu, amalan malam yang dikerjakan oleh Nabi di malam, malam Ramadan. Ya. Beliau umumnya memaksimalkan tiga amalan utama. Jadi ada tiga amalan utama yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam Ramadan. Anda yang terlewat tiga malam sampai dengan malam tadi, maka jangan sampai tidak tertinggalkan lagi malam ini. Saya belum tentu dapat lagi ini. Yuk kita fokus. Izin, boleh saya hapus ini? Atas dulu, sedikit ya. Anda fokus lagi, fokus. Lihat, saya tulis sendiri, terangkan sendiri, saya hapus sendiri. Satu, salat. Ada satu salat yang nanti Anda kerjakan. Istimewa salat ini hanya di malam-malam Ramadan. Sulit Anda temukan. Kalau Anda tidak maksimalkan malam-malam ini, maaf, Anda harus tunggu tahun depan lagi. Dan beritanya Anda belum tentu hidup sampai tahun depan. Ini kalau Allah kasih tahu ini, maksimalkan. Ya. Baik, ingat betul, karena waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar di waktu sahar, maka Anda hanya boleh menunaikan saat sholat ini setelah Anda tunaikan sholat isya ini. Ini nggak boleh Anda menunaikan sholat ini yang nanti akan disebut dengan tarawih, ya, sementara Anda belum menunaikan sholat isya. Jadi, kalau pulang ke rumah ingin bergabung dengan jamaah di masjid, orang sudah mulai tarawih, Anda isya dulu, baru masuk ke tarawih. Bapak, lihat sini. Kita ambil dulu turunannya di Quran dengan di hadis supaya paham apa salat yang dimaksudkan ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kitabul Iman nomor 1, Kitabus Siyam nomor hadis ke-37. Oke, saya berikan ini sebentar. Lihat sini. Pakai Al ya, bukan Bukhari. Tapi Al-Bukhari. Dalam orang-orang yang belajar ilmu hadis, ketika ada orang menyebutkan Bukhari, Imam Bukhari, itu kata orang ilmu hadis belum belajar hadis. Karena Al-Bukhari ini itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Badrisbah. Tinggal di Kecamatan Jufah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negara Uzbekistan. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya dia akan perkenalkan dengan nama daerah, bukan nama diri. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam sudah sampai ke tempat kami, ini bukti kami masuk Islam. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Tadi dari Bukhara, saya Muhammad dari Bukhara. Okay? Okay, tambah al jadi al-Bukhara, ujungnya dikan kasrah i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Ada guru besar kita dari Madinah, Syekh Nawawi juga ya. Sampai jadi imam besar di Masjid Al-Haram. Okay? Dia memperkenalkan ana al-Bantani, saya dari Banten. Ahli hadis terakhir kontemporer yang hidup di Mekah itu sedunia kan, mungkin di pakar hadis sedunia yang hafal hadis dengan sanadnya. Sanad itu orang-orangnya sampai pada Nabi, transmisi orang sampai pada Nabi. Itu gelarnya Muslim ad-dunia, ahli sanad sedunia, bukan orang Arab. Orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padani. Ada Syekh Abdul Somad di Al-Palembang. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nggak boleh, misalnya kalau Anda tinggal misal saja ya, di Lebak Bulus, kan? Ada Pak Dodi dari Lebak Bulus, boleh bisa Ana Dodi awal Lebak Bulus. Datang ke Mekah, nggak kenal. Oke. Orang Jakarta nggak mau ngapain biasanya, nanti jadi Betawi ya. Nggak kurang enak. Lihat sini. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhan, saya cepat iman, waktu salam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan qiyam, perhatikan betul, Nabi menyebutnya dengan qiyam. Jadi kalau Anda cari di dalam hadis tidak akan ditemukan istilah salat tarawih. Itu enggak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun tidak akan menyebutkan. Tidak akan ditemukan istilahnya qiyam. Qiyam jenisnya di Quran, nanti kita akan lihat kenapa Nabi menyebut dengan nama ini, itu dibagi dua. Pertama Anda temukan di Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 1-20, ya. Salat yang ditunaikan langsung setelah isya tadi tanpa diawali dengan tidur. Itu disebut dengan qiyamul lail kalau di luar Ramadan. Qiyamul lail. Jadi kalau Anda ingin menunaikan qiyamul lail, tunaikan setelah salat isya tanpa didahului dengan tidur. Sekalipun Anda punya tugas di luar, pulang ke rumah jam 1 belum tidur ingin salat, itu bukan tahajud. Tapi qiyamul lail, ingat betul ya. Ada perbedaannya dan tidak. Saya sering lihat ada instansi lembaga bahkan anak-anak sekolah mengadakan mabit malam bimbingan iman dan takwa, salah satu paketnya yang mulai, tapi pada tidur dulu itu bukan yang mulai, Kalau Anda tidur dulu kemudian Anda tunaikan malam sholatnya, maka itu disebut dengan tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Minal laili fatahajjud. Jadi yang ini disebut dengan qiyamul lail. Okay. Yang ini disebut dengan tahajjud. Nama keduanya disebut dengan qiyam. Lihat faedahnya, lihat manfaatnya. Kalau Nabi menyebutkan qiyamul lail fi Ramadan, itu artinya salat yang kita tunaikan di malam Ramadan harus langsung dilakukan ba'da isya, enggak boleh lewat tidur. Kalau Nabi sebutkan tahajjud fi Ramadan, maka seluruhnya mesti tidur dulu, malamnya baru bangun tunaikan. Tapi ketika Nabi menyebutkan dengan nama umumnya, ini artinya memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukannya. Ada yang ingin langsung ba'da isya? Silakan. Anda punya persoalan tertentu, ingin istirahat atau ingin malam mengejarnya? Silakan, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Di pertama, dari sisi waktu bisa tunaikan ba'da isya langsung atau tunaikan di pertengahan malam sampai ujung malamnya. Oke. Ya Rasulullah, kami sudah tahu waktunya. Bagaimana cara menunaikannya? Ini poin pentingnya. Satu, dan jumlah rakaat. Rakaat. Berapa rakaat tarawih? Kiai. Tahu dari mana? Ini kita harus lihat dulu. Jangan-jangan selama ini kita lakukan ternyata dalilnya tidak ditemukan. Tidak ada petunjuk gitu ya. Anda juga tidak mungkin menunaikan tugas di kantor kalau tidak ada ketentuannya kan? Ada jumlah juknisnya. Mari kita lihat. Pertama, kita akan ambil dulu sunnah ya. Hadis riwayat Muslim, ini kaidah pertama, jumlah rakaat di bilangan salat witir. Pertama, hadis riwayat Muslim, saya tulis semuanya dulu ya. Nomor hadis 749 diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Radhiyallahu anhu. Jumlah rakaat spesifiknya bisa ditemukan di Al-Bukhari. Nomor hadis 1147 di hadis Muslim di redaksi yang sama Anda temukan di nomor hadis 738 diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ingin versi yang lain di hadis Muslim, nomor hadis 764 ya. Ini oleh Ibnu Abbas, bisa ditemukan juga di Abu Dawud nomor hadis 1365. Kemudian yang terakhir versi Umar bin Khattab ya. Di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Posisi paling kiri agak pertengahan di kitab hadis ini. Di sini dari Umar bin Khattab. Kasih agak cepat ya. Kata Nabi, berapa jumlah rakaat ya Rasulullah, kita bertanya. Kata Nabi, salatul lail ini, kalau Anda ingin tunaikan salat malam itu masuk di malam Ramadan, masna masna. Mulai silahkan tunaikan dengan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Sampai berapa banyak ya Rasulullah? Perhatikan, tidak disebutkan. Kata Nabi, wa idza khasyya ahadakum al-fajr falyutir rak'atan wahidah. Silahkan tunaikan sampai ketika fajar akan menjelang datang, engkau sadar itu, segera tutup dengan witir satu rakaat supaya punya kesempatan untuk makan salam. Tadi? Baik. Anda bisa enggak bayangkan ada orang salat dari ba'da isya sampai menjelang fajar nah, dalam ilmu hadis rumus seperti ini menunjukkan hakikatnya tidak memberikan batas. Sepanjang Anda mampu silakan maksimalkan. Ini tidak ada batasan. Ya, silakan. Yang penting ketika fajar mau tiba, ya, sempurnakan dulu dengan witir satu rakaat, tutup segera supaya ada sunnah untuk bisa makan salam. Ya Rasulullah, kita bertanya, kalau tidak diberikan rakaat yang standar, nanti Allah akan merantakan semaunya. Hari ini 2, besok 4, besok 6, turun ke 4 lagi. Ya? Tidak ada standarisasi. Adakah bagian yang mencontohkan pada kami untuk bisa kami tiru? Ya, berapa minimalnya, berapa maksimalnya? Okay? Baik. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar pada kita. Al-Bukhari, nomor hadis 1147, Muslim 738. Kata Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tinggal bersama saya saksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan wala fi ghairi, baik di Ramadan atau bukan, ya ma yazidu ala 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik, jadi selama ingat kalimat ini, selama tinggal dengan Aisyah. Harus ada batasan kalimat ini. Beliau tunaikan 11 rakaat, tidak lebih dari itu. Rumusnya, yusalli arba'an, yusalat pa'an, kemudian salam. Yusalli arba'an, pa'an, kemudian salam. Thumma yusalli tada'at, terakhir baru witir 3 rakaat. Jadi rumusnya, pa'an, pa'an, kemudian. Ya, jadi kalau Anda menemukan di satu masjid tertentu, Anda dan sholat rumusnya seperti ini, 11 rakaat, besar. Ya, berdasarkan hadis ini. Jelas? Baik. Apakah hanya seperti ini saja? Bagaimana kalau beliau tinggal di tempat yang bukan rumah Aisyah? Kan tidak selamanya di rumah Aisyah ya. Istri beliau tidak hanya Aisyah. Ya, ada Ummi Kulthum, ada Ummu Habibah, ada Maimunah, ada Zainab kan. Ah, ternyata keterangan Ibn Abbas di hadis riwayat Muslim nomor hadis 764 yang ditemukan juga di Abu Dawud nomor hadis 1365, kata beliau saat menginap di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah kan salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 13 rakaatan, 13 rakaat. 13 ini pun intinya 11 juga. Ya. 11 juga. Yang duanya tambahan pembuka salat ringan. Jadi sebelum memulai yang 11 ini, kadang beliau mulai dulu dengan 2 rakaat ringan disebut dengan khafifatain namanya. Khafifatain. Jadi kata khafifah, ya, khafifah itu artinya ringan ya. Khafifah indah para wanita ya, salah satu menteri di kita ya, kabinet kita. Ringan, orang yang ringan, ringan senyum, ringan bantuan, ringan tangan, khafif. Nah, dipakai dalam sholat khafifatain, 2 rakaat. Ini sholat yang ringan, maksud ringan itu Anda tidak perlu baca iftitah dan baca surah. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ta'awud, baca al-fatihah sampai wal-qa'id, rukuk langsung, yang tidak sujud, 2 rakaat seperti itu. Jadi tidak perlu pakai surat. Jangan terlampau sore, tapi aja nggak pakai, masa mau pakai. Ringan aja. Nah, setelah itu, kerjakan ini yang intinya. Maksudnya ini supaya membuat ketersambungan diri kita dengan Allah. Warming up lah ya, sebelum kita kerjakan ada ketersambungan juga. Rumusnya kata Ibn Abbas, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 10 plus 1 witirnya. Kadang-kadang 8, 3 witirnya. Kalau Anda menunaikan 11 rakaat dengan formasi seperti ini, itu artinya Anda juga sedang mencontoh Nabi dengan riwayat yang tadi kami sebutkan. Sah, jelas di sini? Baik. Bukankah Nabi pernah 3 malam tidak salat di rumah istrinya, tapi di masjid kan? Ya, bukankah dalam riwayat Ramadan 3 malam beliau dinaikkan di masjid dengan sahabat yang lainnya? Nah, keterangan Umar bin Khattab dalam Al-Bukhari dalam hadis 2010 sampai 2012 dikuatkan oleh Uthman, oleh Ali, Baid bin Ka'ab, ternyata beliau lebih menunaikan dari 11 rakaat. 20, kadang sampai lebih, bahkan Dubai sampai ke 36, ada yang 40 rakaat. Umar menyebutkan yang 20 rakaat plus 3. 20 plus 3. Tapi kalau Anda tunaikan 20, rumusnya 2, ya, bukan 4. 2 sampai 10 kali, lalu witirnya 3. Ada bahkan yang sampai 36, witirnya 3. Itu orang-orang Madinah, dari setiap sampai Imam Malik. Sampai kalau Anda umrah sekarang ke Madinah, itu pasti tarawihnya 36 rakaat. Witirnya 3. Kalau di Mekah 23, yang 20 plus 3. Keluar sedikit dari situ, itu sudah 11. Ada yang 11. Jadi tidak ada masalah. Yang mau Anda tunaikan 11 boleh, 23 boleh, bahkan lebih dari itu tidak ada masalah. Tetap yang salah hanya yang besar, yang tidak sholat. Okay. Jangan berpengkar berselisih pada hal yang sebetulnya ada nasih. Nah, nanti kita akan lihat kapan Nabi sholat 11 rakaat, maksudnya bagaimana cara beliau menunaikannya, dan kalau 23 rakaat, seperti apa sifat sholat. Jelas di sini. Oke, kita sambungkan ya. Sampai jam berapa ini? Oh, jam 1. Saya coba semua maksimalkan ya. Saya teruskan dulu. Saya hapus yang ini. Boleh sampai jam 3. Saya jam 1 pamit ada di sini ya. Baik, sekarang lihat. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Anda mau sampai 100 rakaat pun, kalau tidak mendapati yang ini, yang berikut, maka sholat kita akan sia-sia. Akan sia-sia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa qa'imun min qiyam ila salat." Tidak sedikit orang yang menunaikan qiyam tidak mendapati apapun dalam qiyam kecuali capek badan saja. Hanya badan capek saja. Jadi, pahala tidak dapat, ampunan tidak dapat, rahmat tidak dapat. Karena itu mari kita lihat, bahkan mohon maaf ya, ini kisah jarang disebutkan. Jangankan dalam salat sunnah, ini ada dalam salat fardu. Seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Ada kisahnya di Al-Bukhari nomor hadis 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 390. Jadi di Masjid An-Nabawi datang seorang sahabat sholat di samping Nabi. Dari takbir sampai dengan salam ya. Setelah selesai sholat, komentar Nabi pada orang ini pertama kali, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan sholat lagi karena Anda belum sholat. Padahal sudah salam. Dia mengulang yang kedua, komentar Nabi salam. Sampai yang ketiga, sampai ketiga dia katakan, "Bima ma'na ya Rasulullah la adri kaifa usalli." Saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya mesti sholat yang benar. Ini mengajarkan saya sholat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi bahkan dari wudhunya. Idza qumta ila shalah fa'dhu wudhu, sempurnakan wudhunya. Sembah takbir kiblat menghadap ke kiblat. Dari mulai takbir sampai selesai. Dari situ Nabi ucapkan shallu kama ra'aitumuni usalli. Bukhari dalam hadis 659. Salat 6 kali dan persis seperti melihat saya seperti ini. Anda bisa bayangkan sahabat hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tinggal bersekitaran dengan Nabi, salat di samping Nabi masih belum aman salatnya. Ada orang bukan sahabat, belum pernah lihat Nabi, ini video kadang belum pernah jumpa, ya surganya belum jelas, malam berantakan, bisa menegangkan, masih merasa aman dengan salatnya. Sahabat ini mau belajar, masa bukan sahabat yang mau belajar? Ada poin di situ. Nanti lain waktu kalau kita berjumpa, kita akan lihat ternyata ada fungsi, lima fungsi yang sangat ya, sangat bermanfaat untuk kita dengan menunaikan sholat. Kalau Anda gak dapat yang lima ini, ada yang sholat dan sholat. Ya. Teruskan. Maka, dalam hal ini sifat sholat ini. Bagaimana cara sholat ini, sifat sholatnya dalam menunaikan kiat ini. Saya teruskan satu keterangan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah radhiyallahu. Satu kali bertanya pada Sayyidah Aisyah bagaimana sifat sholatnya Nabi selain jumlah rakaat yang tadi disebutkan. Kata Aisyah komentar pertamanya, la tas'al an hasbihinna wa qulihinna. Gak usah ditanya bagaimana bagus dan panjangnya bacaan. Aman rakaat rakaat. Penasaran dengan itu, satu kali bermakmum di belakang Nabi, masya Allah. Ketika beliau bermakmum, saya kembali dulu ya. Abdullah bin Mas'ud itu di antara sahabat yang paling indah bacaan. Jadi kalau beliau baca Quran, itu pernah satu kali terjadi ketika baca Quran tuh angin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon kemudian mulai bergerak. Beliau berhenti, itu tenang lagi. Dibaca, bergejolak lagi. Sampai ketika disampaikan pada Rasulullah, maka terjadi seperti ini. Karena Nabi tahu kan kau, saat engkau baca Quran itu, malaikat bermutur untuk mendengarkan bacaan. Anda bayangkan seperti ini, bermutur untuk mendengarkan bacaan. Kalau engkau teruskan di sini akan hancur sekitar. Makanya dengan rahmat Allah, beliau hanya diciptakan satu orang di muka bumi. Coba kalau saya pray seperti apa kalau dimasuk hancur kayak wah bonus gitu. Makanya ketika Anda baca Quran malaikat gak ada yang pulang. Baik. Oke, jadi kata beliau dia kalau tanya ketika saya sholat di belakang Nabi itu tidak ada bacaan sehingga Nabi. Saya bilang tidak ada bacaan sehingga Nabi. Jadi kalau dibacakan surga kayaknya pengen cepat masuk. Dibacakan neraka takut ya Allah takut jangan sampai terjadi. Ya. Nah, rakaat-rakaatnya bagaimana? Insya Allah tenang, gitu. Dari satu rakaat ke rakaat lain, rukuknya, sujudnya, bahkan setiap salam dua rakaat kadang beliau diam berdoa dulu, pikir dulu. Baik, aktivitas yang dilakukan terdampak pada ketenangan jiwa. Ada kenikmatan pada roh. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiha. Tarwiha. Oke. Okay. Dari kata roha asalnya sudah jadi bahasa Indonesia rehat. Anda sedang rehat sekarang ya. Antara kan melahirkan kelapangan di jiwa kita yang menetapkan pikiran. Ada orang kan bahkan sampai istirahat sampai tidur 2 jam tapi masih mengatakan ya saya gak bisa istirahat karena dia tidur tadi, karena hatinya belum lapang. Jadi kalau sudah hati lapang, pikiran tenang baru disebut dengan rehat. Nah kalau Anda melakukan aktivitas berdampak pada jiwa tarwihan. Kalau dijamakkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat demikian seterusnya, maka kalimat di dirubah menjadi jamak tarawih. Dan di sini muncul istilah tarawih dan dipopulerkan oleh para ulama. Ini tarawih itu bukan nama sholatnya, tapi sifat sholatnya. Dipopulerkan pada kita seakan-akan ini memberikan kesan. Kalau Anda ingin tunaikan sholatnya di malam malam malam, tunaikan dengan tenang. Bacaannya yang tenang, gerakan-gerakannya yang tenang, sampai ada pengaruh ke dalam diri. Ini kalau bacaan-bacaan yang lemah, terkesan terburu-buru, gerakan yang tidak lancar, itu bukan tarawih namanya. Saya sampai sekarang ada sulit memahami ya. Tahun lalu itu kita lihat ada orang sholat 11 rakaat bisa sampai 1 jam. Masa yang 23 cuma 12 menit? Tahun lalu 7 menit ya. Bahwa itu bukan tarawih. Ya, saya waktu beberapa lalu di Bintara hari Kamis lalu sampai seorang ibu mengatakan gitu. Ustaz di tempat saya itu al-fatihahnya imamnya tanpa nafas gitu. Gitu kok saya bilang untuk Masya Allah. Ya, sudah bisa sekali ya, sekali nafas dia selesaikan. Itu bukan tarawih. Jadi kalau Anda ingin berkata, yuk tarawih, artinya Anda cari imam yang baik. Jika dibacakan dari sentuhan ke jiwa, saya mau sama berdiri ngapain? Berdiri gerak sampai selesai itu kan diri. Cari yang terbaik sampai kita ada serapan-serapan ke jiwa. Ya. Oke, dua. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika rakaat pertama itu berdiri saking enaknya, saya telusuri, Masya Allah, Nabi SAW, seorang Nabi Rasul, itu sampai berdiri pertama rakaat itu sampai 100 ayat Al-Baqarah. Saya kira akan rukuk, ternyata nyambung ke Al-Imran. Jadi belum rukuk. Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, itu langsung nyambung, tidak rukuk. Saya kira akan rukuk, nyambung ke An-Nisa. Sampai ayat 176. Baru di An-Nisa ayat 176, dia rukuk. Jadi dia Nabi, Rasul, orang paling taat, solehnya luar biasa, baru naikkan kiam dan rakaat pertama, 5 juz 4 halaman, baru rukuk. besok campur lebih masuk ke Ivan ya, mandi tidak ikutan lagi. Tapi bukan karena capek, anda jangan salah. Bukan karena capek, jangan keliru, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu secara pribadi pada diri saya itu sering merasa kurang khusyuk. Bukan nabinya, karena saya sering menduga ini nabi kapan rukuin. Kira-kira di sini bukan. Kira-kira untuk diteladani maksudnya. Kalau masalah lama atau tidak itu biasa pak sahabat. Anda kalau punya waktu cari bukunya Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Imam An-Nawawi ya. Itu punya kitab namanya At-Tibyan. Ada berhamalah di Quran. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di kitab aslinya yang warna kuning terbitan Darul Nafais, Anda buka halaman 47 sebelah kiri posisinya pada baris ketiga baris 1-7. Itu disebutkan bagaimana Uthman bin Affan, Abu Bakar bin Auf, Umar bin Khattab dalam sibuknya seperti Anda ini pekerjaannya itu malamnya masih bisa menunaikan qiyam sampai hafal Quran. Selesai. Ini bisa dibayangkan ya. Nah, tapi poin yang diambil oleh para ulama, ini ada contoh dari Nabi kalau malam Ramadan tidak ingin ibadah, khususnya dalam tarawih, perbanyak bacaan ayat. Ini maksudnya, perbanyak. Ya. Ini jangan cukupkan pada yang standar-standar saja. Ya. Semampu yang kita mampu sekiranya mampu. Ya. Ingat, baca Quran satu hurufnya berapa pahala? Tahu dari mana? Ah, di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad Imam Musa lahir 209 Hijrah. Ya. Orang soleh, Masya Allah, ahli tahajud, kemudian ahli puasa, hafal Quran, hafal hadis, menulis banyak kitab hadis. Tapi yang penting Anda tahu, beliau di akhir hidupnya, itu seringkali menangis sampai minta madanya. Ketika ditanyakan ke Syekh, kata beliau, saya takut. Ketika saya wafat, bekal yang saya bawa menghadap Allah itu masih kurang. Dan saya bayangkan ini Imam Besar, ahli Quran, ahli hadis, menghafal banyak hal, ya, amalnya pada kita luar biasa sampainya. Pasti mau menangis di hidup dia, ya, karena merasa takut pulang kepada Allah bekalnya kurang. Coba nikah dengan kita ya, komparasikan saja kita akan temukan di mana kekurangan kita. Kata Nabi SAW di hadis ini, Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Walau aku alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, tahu berapa? Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan tidak berlaku. Saat Ramadan hadis ini tidak berlaku. Yang berlaku hadis yang hadis Qudsi tercantum di Al-Bukhari dengan hadis 1793, di hadis Muslim 1151 dan di Ibnu Majah dengan hadis 1638. Saya bacakan hadis ini. Lihat ini hadis Qudsi. Allah berfirman di hadis Qudsi, "Asyamli wa najzi." Tunaikan puasa, ikhlaskan aku, maka aku yang akan langsung memberikan pahala. Jadi setiap perbuatan kita yang dilakukan saat Ramadan, Allah langsung memberikan pahala. Di luar Ramadan jaga dulu. Tapi saat Ramadan Allah berikan langsung. Berapa minimalnya? Wal hasanatu bi asyamliha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan dikali 10 kali lipat hari biasa. 10 kali. Jadi kalau Anda baca Quran diperbanyak misalnya, biasa satu huruf ya 10, Ramadan kali lagi 10. Maka demi Allah saya katakan, sangat rugi seorang muslim yang saat Ramadan dia tidak menghidup Ramadan dengan bacaan Quran atau beramal baik dalam kehidupan. Maka maksimalkan. Maka yang biasa-biasa kita baca sedikit-sedikit, coba naikkan sedikit ya. Kayak sebelum Ramadan sebenarnya itu amma kan? Itu pun yang paling amma, paling hidup ya. Wallahu ahad, Allahu rabbul falaq, Allahu rabbul anas. Maka naikkan saat Ramadan, ya, supaya berlipat. Oke, okay. Tapi maaf ya, tolong garis bawahi, sesuai kadar kemampuan kamu. Jangan dipaksakan. Jadi kalau Anda merasa belum bisa mengikuti yang satu juz per malam, cari yang setengahnya, sesuaikan. Supaya tidak ada kebosanan yang cepat. Di masa Nabi itu pernah terjadi, orang mengimami sholat maghrib, membacakan Al-Baqarah. Pernah terjadi. Dan diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah terjadi begini. Kata Nabi dipanggil imamnya, la tuta'imin nasir wa'adah. Tolong jangan merepotkan orang. Ya. Besoknya diganti, disesuaikan. Pernah terjadi saya mau mengimami di salah satu tempat di Bekasi, itu sholat gerhana khusus. Begitu saya imami, saya berbalik itu saya sampaikan ini momentum langka, banyak pahalanya. Apakah kita ingin tunaikan seperti Nabi atau coba untuk mirip-mirip Nabi dulu? Mereka mengatakan karena senang dengan sunnah Nabi, mereka bilang ustaz seperti Nabi. Kapan lagi kita dapat ini? Saya bilang baik kalau begitu saya akan coba maksimalkan, tapi izin saya sampaikan. Kalau ini persis seperti Nabi maka kan sholat khusus gerhana ada 4 surat ya, 22 sujud. Surat pertama saya baca, saya bilang Al-Baqarah sampai selesai. Kedua Al-Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat sampai di semua pikiran. Itu saya tidak bertanya lagi. Hampir semua mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Terakhir, saya berhenti di sini. Kalau kita mau dialog, saya perkenalkan ya. berarti sebelum kesah itu satu hal yang penting. Lihat sini, yang ketiga ini yang menentukan. Kalau Anda bisa kerjakan ini, itu jaminan di hadisnya langsung. Dosa kita itu akan diampuni oleh Allah seketika dari mulai balik sampai saat ini. Masya Allah, tolong-tolong paham betul ini. Jangan-jangan Allah berikan malam ini, karena yang kemarin belum terampuni. Lihat sini, rumus hadisnya, man qam Ramadan atau Bukhari, hadis 37. Siapa yang bisa menunaikan kiam Ramadan, iman, dia lakukan karena Allah. Ingat ikhlas salat pertama. Karena ada orang yang menunaikan salat Ramadan, itu cuma formalitas saja, yang penting tarawih. Dia gak peduli diterima atau tidak, itu urusan Allah. Pertama ikhlas. Kedua, dia yang jalan dilakukan. Wahtisaban. Dia mencari limpahan pahala dengan cara sambil berevaluasi diri. Dia bermuhasabah. Mengingat dosa-dosanya saat dalam salat. Khasab. Saya contohkan. Karena ketika sujud dalam salat-salat tarawih itu, Anda bacakan Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Engkau. Hamba memuji, mohon ampuni hamba ya. Ampuni. Saat lisan Anda mengucapkan itu, Allah maafkan. Jangan cuma di lisan, nanti hamba. Anda itu tidak sampai malam itu, Anda memang punya dosa apa sampai pengen diampuni. Ini sahabat. Maka mulai ingat dari diri kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya sering kalau saya katakan, tidak akan lepas dari dosa. Coba mata saja, dari mata ini akan ditanya. Fungsi mata apa? Itu sudah keliru gitu. Kalau cuma melihat, itu hewan pun melihat. Mesti beda antara orang beriman dengan bukan beriman, atau bukan dengan hewan. Harus beda. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, kun jil mu'minin yang luntul min afsar. Katakan pada orang beriman, yang merasa punya iman, perhatikan, lihat yang baik-baik. Anda tanganku melihat yang baik, perhatikan. Ini fungsi pandangan, ini melihat yang baik-baik. Dan selama hidup kita berapa digunakan pada yang tidak baik? Jangankan selama hidup kita, jadi bangun sampai sekarang siang. TV yang dilihat yang tidak baik, di jalan yang tidak baik, kesehatan barangkali yang terlewat yang tidak baik, itu baru mata, belum telinga, belum lisan, sampai ujung kaki, belum tangan. Barangkali ada proyek yang ditandatangani tidak jalan, ada hal yang tidak baik, ada lisan yang tidak menyenangkan. Belum sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, coba lihat berapa kali melakukan kesalahan. Sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, berapa kali mencela tetangga Anda. Sebagai seorang pegawai, berapa kali Anda misalnya meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan, telat datang, cepat pulang, tidak sesuai jam kerjanya dan sebagainya, itu kan salah. Itu keliru. Dalam hal yang tidak dibenarkan. Bagaimana kita bisa meninggalkan konstitusi kalau kita melanggar konstitusi sendiri? Mustahil, ya? Nah, karena itu cuma tangisi. Ya Allah, salah saya. Keliru saya. Ya Allah, Maha Tuhan saya. Begitu aku sujud. Bahkan Nabi setelah salat, itu masih mengucapkan, Allahumma innaka afuwwun. Uhibbul afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, innaka afuwwun karena Maha. Hamba salah, ya Allah. Kau mencipta yang maaf. Yang berusaha meminta maaf, minta aku. Mohon maaf dan kembali. Coba belajar menangis ya. Belajar menangis. Anda gak bisa nangis malam ini, besok ada usaha ya. Gak bisa lagi besoknya. Gak bisa lagi. Anda tangis sendiri, Anda yang belum bisa menangis. Orang lain bisa, kenapa dia tidak? Okay. Jadi ini poin. Seketika ketika jatuh air mata, benar cara kita mengucapkannya, menyampaikannya, maka kata Nabi, mufir alaku matakad damam minta. Diampuni semua dosanya sampai malam itu terjadi. Sepanjang bukan dosa besar. Okay. Oh, saya di dalam hal ini, malaikat Jibril sampai turun dari langit, sakit penting. Nabi akan khutbah di mimbar. Mimbar Nabi itu ada tiga tangga, tiga tingkatan. Begitu turun, naik tangga pertama, turun Jibril mengatakan, lihat kalimat ini, Bu'ad dan Rahimahan Farahim, sungguh keterlaluan dan celaka, jauh dari rahmat Allah. Liman atara karmawan dan Nabi Ufarlah. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa, itu orang celaka. Jauh nih. Kalau Anda ditawari cuma setengah menit, silakan berampun, kami ampuni, kata Allah, bisa. Itu wajar kalau terlewat. Ini 30 malam dibentangkan oleh Allah, 30 siang masih tak bisa digunakan juga. Sesuatu yang sudah maksimal. Sudah selesai. Baik, saya tahan sebentar. Saya berikan waktu, ada 5 menit untuk selesai. Kita ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, fokus ke sini. Ada amalan penting yang mau saya sempurnakan. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa maksimal. Tutup dulu sebentar. Waktu sahar. Ini barangkali kita mau mesej. Kalau Anda bisa lakukan ini, itu pahala yang diberikan langsung disebutkan oleh Quran, itu lebih besar dibandingkan dengan surga. Dan itu hanya terjadi saat Ramadan, salah satu ini. Sahar, waktu singkat menjelang fajar, kisaran 20 sampai 30 menit saja. Waktunya disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Oke, pelan-pelan. Fokus. seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahur ini itu dinamakan dengan sahur. Oke. Okay. Sahur itu nama aktivitasnya. Mau Anda makan, berdoa, berzikir, itu sahur namanya. Jelas ya? Di sahur itu bukan hanya makan. Kenapa disebut dengan makan sahur? Dalam hadis tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah Anda di waktu sahur. Ya, cara menerjemahkan ini. Jadi kalau Anda ingin makan sahur, maka waktunya dilakukan di waktu sahur. Kisaran 20 menit sampai 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau fajarnya subuhnya, misal jam 4.35 misal sekarang, ya sahurnya sekitar jam 4. Ya, kalau jam 3, setengah 3, itu bukan sahur. Ingat betul, itu bukan sahur. Itu sama nilainya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 malam. Dan pahala sahurnya tidak ada. Hanya menghasilkan energi saja, menambah kekuatan. Tapi sahurnya tidak ada. Ini yang berpahala ini. 30 menit sebelum fajar. Kadang-kadang kan suka diingatkan ya, setengah 3, jam 3, kan dari masjid dan keluar, sahur, sahur ya. Anda kasih tahu besok, belum, belum. Ya. 30 menit hilang. Oke, satu, makan, sunnah. Dan kata Nabi, ya, perhatikan betul ya. Kenapa Nabi menganjurkan makan di waktu sahur? Kata Nabi, fa'inna fis sahuri barakah. Kalau Anda bisa kerjakan ini, ada barakah. Barakah itu bertambah manfaat. Ada sesuatu nilai yang bertambah. Bisa. Oke, sekarang kita misalnya subuhnya 4.35. Maghribnya misalnya 17.55. Bisa saja. Berapa jam kita menatapkan langsung? Bisa. Kalau tidak bisa saja 12 jam. Bisa. Ya, 12. Kalau Anda makan setengahnya dari sini sebelumnya, ya, berarti kurang lebih ada 13 jam. 13 jam setengah kan? Ya. Tapi kalau Anda tambah jam 3, setengah 3 sudah makan, berarti lebih banyak kan? Ya. 14 jam, 15 jam. Ya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Dampaknya apa? Ketika energi semakin kekurangan, lemah seringkali datang, lemah dirasakan, bawaannya pasti amal berkurang. Kebanyakan tidur. Tidur, kantor tidur, bukan? Walaupun lebih tenang ya, lebih tenang. Misalnya paling tenang kan musola, ya. Atau sakit tenangnya begitu masuk, lap, ya. Ini. Dua, saya cepat. Saya mau tutup di sini. Ini amalan sangat penting. Amalan sangat penting dan mohon Anda bisa lakukan. Kalau bisa begini, Anda bagi dua. Ini 20 menit pertama makan, 10 menit terakhir untuk mengerjakan yang ini. Istighfar. Mohon ampun. Ini kalau sudah masuk waktu sahur, 10 menit sebelum fajar, rumus Qur'annya perbanyak istighfar. Qur'an surah ke-51 ayat 18. Bapak. Wabil ashabi hum yastaghfirun. Dan ketika masuk di waktu-waktu sahur ini, ada di antara hamba-hamba Allah mereka sering beristighfar. Perhatikan apa yang Anda bisa peroleh kalau Anda bisa melakukan ini. Kata Allah dimulai dari ayat ke-15. Pertama Anda akan mendapatkan surga, surga yang sangat indah, di taman surga namanya. Innal muttaqina fi jannatin wa ayun. Sebagian dari orang takwa akan tinggal di taman surga. Apa keistimewaan dengan surga yang lain? Di sini Anda bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Kun fayakun, itu lihat di akhirat. Ada di Quran surah 75 ayat 22-23. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berkilat kebir. Bukan karena langsung surga. Ila rabbih nadhirah. Karena bisa langsung melihat Allah dan hijab. Dan yang kasih langsung Allah. Kalau butuh apa-apa. Kun fayakun ada. Kalau surga lain tidak. Ya. Wildanu muhalladun. Ada butuh minum, ada pelayan surga. Perempuan pangeran surga. Laki-laki beda di surga. Di awal di muhalladun kawakasin min ma'in. Bahkan gelasnya sih dilapisi oleh lapisan emas yang luar biasa ke sebuah biar yang berkilat. Belum pernah dilihat di muka bumi, didengar atau terlintas dalam benak kita. Itu Allah yang layani langsung, insya Allah. Maksudnya diberikan langsung, ya, tanpa perang-perang. Dan ini lebih hebat dibandingkan dengan surga biasa. Jadi saran saya, bahasa Qur'annya begitu masuk ke waktu usaha menjelang fajar, cobalah lakukan. Oh, kata Qur'an mereka beristighfar. Kalau mereka itu satu atau dua? Maksudnya, ini petunjuk ya. Jangan cuma sendirian, Anda bisa hadirkan keluarga. Kenapa tidak Anda lakukan misal malam ini, coba ya. Begitu selesai makan, Anda duduk sebentar dengan keluarga, mulai ayahnya bicara kan. Mohon maaf, kalau selama ini papa kurang maksimal dalam bina, maafkan. Belum sempurna jadi seorang ayah, ya maafkan. Tolong doakan papa, supaya rezeki yang dibawa itu halal, menjaga kesehatan. Ya kalau sekiranya papa lebih pulang duluan, lebih cepat dibanding kalian, mohon sering doakan. Mamanya sanggup, mama juga demikian, mohon maaf, belum sempurna di rumah tangga. Yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, paman, maafkan kami. Belum bisa jadi anak-anak yang saleh. Belum bisa memberikan mahkota di akhirat nanti karena belum hafal Quran, macam-macam. Itu suasana mata anak. Kenapa? Begitu air mata menghadap, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Tiba-tiba Allah Akbar, Allah Akbar, ampunan Allah diturunkan pada satu keluarga. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang ini rumus kalam sepertiga ayat 31, jika Anda punya permohonan, Anda tidak mampu sampaikan karena singkatnya waktu permohonan istighfar. Orang yang sering istighfar itu kemuliaan. Kedua, Allah akan cepat menjawab doanya bahkan sebelum dia panjatkan. Sebelum dipanjatkan, Allah kabulkan. Kata itu, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan. Setidaknya untuk malam ini, Anda harus ingat betul ya, setannya kadang-kadang luar biasa. Yang permohonannya tinggi, kita baru mau mulai, ini sudah cahaya itu. Bisa jadi begitu. Ibu mau mulai, Pak, maafkan Pak, setahun ini banyak kesalahan. Emang. Karena gak nyambung. Kenapa? Tapi gak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Jelas di sini? Baik. Saya ulangi sebentar. Maaf, pokoknya sih jelas? Baik. Kalau memang sudah jelas, dirasakan jelas dan terang, maka saya sampaikan hukum Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100. Ya ayyuhan ladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Kalau orang yang sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir pertanyaan itu menjadikan orang yang jelas semakin tidak jelas. Tunggu Quran. Ada pertanyaan? Jadi, ada kewajiban di situ, saya berikan. Apa? Ini kita, saya tidak tahu kita ada berapa jumlahnya, tapi kami bawakan. Ada sekitar 3 pack ini. Mau ini, kita bisa bagikan. Insya Allah, ini buku kami tentang puasa. Di analisis dari ayat Quran dan petunjuk singkat dalam puasa. Nanti silakan ada di antara anda yang bisa bantu kami. Mobil nanti bawakan dan kita bisa dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini gratis, tidak ada biaya. Jadi kami bagikan. Dan ini memang buku wakaf yang kami niatkan. Sudah ada kami masuk dan itu akan disodorkan lagi. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Ya.